Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Lanjut di halaman 212. Qala rahimahullah ta'ala, wa la najzimu ahadan min ahlil kiblati jannatan wala naran. Kita tidak memastikan, kita tidak memastikan seorang pun masuk surga atau masuk neraka. Kita tidak memastikan seorang pasti masuk surga, pasti masuk neraka. Kita tidak pastikan demikian. Nah, betul dibaca di sini. Ya, Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-salifu Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala, nahnu la nashhadu bil jannati wan nari illa liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna man adahum bala nashhadu bi ahadin mu'ayyanin. La nashhadu bi mu'ayyanin fil jannati wa la bi mu'ayyanin bin nari. Walakinna narju bil muqsimina wa nakabu al muqsimina. Wa amma jasmu bil jannati aw bin nari mu'ayyanin fahada yahtaju ila dalilin min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La najzimu li ahadin bi jannati annahu dalilun aw annahu min amri jannati ila dalilin lakinnana narju limuksinin narju syahadata liman kutila fi sabilillahi wa jahada li'i'la'i kalimatillahi narju lahu asyahadata wa kadhalika nafahu al-musi'ina minal usati wal mudmibina wal Fasakoti. Nafaku alaihim minan nari, lagi la anzimu lahum min nari, li'annahum qad yatubu alaihim. Masya Allah. Santap, Anwar. Kata Syekh Shalih Fauzan, nahnu la nashhadu bil jannah. Kita tidak mempersaksikan di sini, maksudnya memastikan. Oh, si bulan masuk surga, masuk neraka. Illa liman syahida lahu Rasulullah. Kecuali orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Faman adahum fala nashhadu li ahadin mu'ayyan. Adapun selain mereka, kita tidak mempersaksikan. Ya. Person tertentu, teman kita, orang yang ngaji, orang yang baik, wafat, ya kita doakan dia semoga dia masuk surga. Enggak boleh kita katakan, wah, surga untukmu. Enggak boleh. Ya, tahu dari mana? Ya, dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat lagi yang mempersaksikan, ini masuk surga nih. Ternyata Nabi bilang huwa binar, dia di neraka. Ternyata pas lagi perang, dia ngambil ghanimah, belum jadi ghanimah, diambil duluan, belum dibagikan. Nah itu gak boleh, karena dia soleh, gak boleh. Walana syahidu li mu'ayyanin bil jannati Wala li muayyanin bin nari, begitu juga enggak boleh memastikan si fulan neraka atau surga karena dia melakukan dosa besar. Enggak boleh kita gitu. Pastikan di surga atau di neraka. Narju lil muhsinin, kita harapkan orang yang berbuat kebaikan dia dapat surga. Harapkan aja. Ya. Wa naqafu al musiin, dan kita mengkhawatirkan orang yang berbuat keburukan dia khawatir masuk neraka. Wa amal jazmu bil jannati aw bin nari li muayyanin fa hada yahtaju ila dalilin min kitabillahi wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Adapun ya mana tadi memastikan seorang masuk surga persen tertentu karena dia soleh, karena dia baik, ini membutuhkan dalil dari Quran ya, dari sunnah, atau orangnya brengsek, penjahat, gak boleh kita pastikan dia pasti masuk neraka ya, siapa tahu dia punya kebaikan yang Allah ampuni ya. Kalau kita katakan dia mati sebagai fasik, ya udah, itu aja. Dia mati sebagai orang soleh, ya udah. Yang kita pastikan. Apalagi sebagian orang dengan kebodohannya memvonis dengan suatu tanda yang gak ada dalil dari syar'i. Misal mati tersenyum, surga nih. Mana ada dalil mati tersenyum? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu kalau ucap la ilaha illallah, mati dalam keadaan beribadah. Ya, mati dalam keadaan di malam di hari Jumat, apalagi syahid karena bela diri dia dari begal, dari wabah, mati ketika wabah, lagi senyum, mana ada nanti ngeliat pastor meninggalnya senyum, bingung dia ya, barakallahu fikum. Nah, la najimu di ahdin bi syahadati annahu syahid, gak boleh kita memastikan seorang pun kita mempersaksikan dia syahid au bi annahu min ahli jannah. Ah, dia atau dia penduduk surga illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Namun kita harapkan untuk orang yang berbuat kebaikan, kita harapkan ya, demikian. Kita harapkan mati syahid bagi yang terbunuh di medan perang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah. Kita mengharapkan untuknya syahadah, mati syahid. Kadzalika nakhafu, demikian pula kita mengkhawatirkan orang yang berbuat keburukan. Minal usati wal mudzibina wal fasaqah, dari kalangan pelaku maksiat, orang-orang yang berdosa dan orang-orang fasik, kita khawatirkan mereka ya terjatuh ke dalam neraka. Namun kita tidak memastikan seorang pun dengan neraka karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan tobat pada mereka. Kalau mereka muslim ya, kalau mereka muslim. Nah, tadi disebutkan kan kaidahnya demikian. Yang di apa namanya? Tadi yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ini dikutip juga oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jika mayoritas kaum muslimin mempersaksikan kebaikan seseorang karena keimaman dia, bukan cuma sekedar kesolehan dia, keimaman dia, semisal imam mazhab. Ya. Maka boleh bagi kita mempersaksikan dia adalah ahlu jannah. Ini dijelaskan juga oleh Syekh Al-Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Kita katakan Imam Ahmad fil jannah, Imam Syafi'i fil jannah, Imam Malik fil jannah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil jannah. Dipersaksikan keimaman dan ketokohannya. Paham enggak sini? Ya. Imam Auza'i fil jannah, boleh. Ya, mereka berdalil dengan hadis yang sahih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum syuhada Allahi fil ard, kalian adalah para saksi ya Allah di muka bumi. Kata Nabi, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah, siapa yang kalian tetapkan bahwa seseorang tersebut ya, siapa yang apa namanya asnaitum, yang kalian puji bahwa dia memiliki kebaikan, dia wafat dengan demikian, maka wajib baginya surga. Ya. Kemudian, wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Dan siapa yang kalian sebutkan keburukan bagi dia, dia mati dengan tersebut, dalam keadaan tersebut, maka bagi dia neraka. Kata Nabi, antum syuhada Allahi fil ard, antum syuhada Allahi fil ard, antum syuhada Allahi fil ard. Nabi nyebutkan sampai 3 kali. Kalianlah saksi-saksi Allah di muka bumi sampai 3 kali. Ya. sampai 3 kali. Nah, kata Imam Asy-Syuuti rahimahullah taala, ya, kata beliau, li'annahum ya. Was-shawab wa qala as-shawab li'anna dhalika yahtassu bi siqat al-muttaqin. Ini kata Asy-Syuuti kan begini. Antum syuhada'ullah fil ard, Nabi bersabda kepada siapa? Sahabat. Kan begitu. Nabi bersabda kepada sahabat, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kata Syuuti, al-mukhatabuna bidzalika as-sahabah. Wa man kana ala sifatihi minal iman. Yang diajak bicara oleh Nabi SAW adalah sahabat, dan siapa saja orang-orang yang memiliki sifat seperti sahabat, misal keimanan. Ya. Ibnu Tin, ada seorang ulama namanya Ibnu Tin mengatakan itu hadis khusus untuk sahabat. Sahabat memastikan seorang jannah, jannah. Namun kata Asy-Syuuti, waswab anna dzalika yahtassu bi siqat al-muttaqin. Namun yang benar ialah itu khusus untuk orang yang siqat dan muttaqin. Siapa aja walaupun bukan sahabat. Imam Ahmad, Imam Malik. Paham enggak sini? Jadi boleh ya. Bagi teman-teman santri, saya pernah beritahukan hal ini berkali-kali ya. Nah, Syekhul Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin juga menetapkan demikian. Baik. Kemudian lihat di matan. Wala najzimu lahu rasuluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinna narju lil muhsinin wa nakhafu ala mulsi. Namun kita mengharapkan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan, kita mengkhawatirkan orang yang berbuat keburukan, dia bisa masuk neraka. Oh, ini belum ya. Wa kadzalika nakhafu, ini ya. Min ahlul kiblah ay alladziina yusholluna ila kiblah. Dari kalangan ahlul kiblat, maksudnya yang salat menghadap kiblat. Nah, syarah berikutnya. Fadal dibaca di sini. Ya, siapa? Si Nugraha. Footnote-nya, di anna dukhul jannah. Ma qala syarih. Kata ta'ala, di anna dukhul jannati wa nari min ilmu al-ghaibi alladhi la ya'lamuhu illallahu. La ya'lamuhu. Alladhi la ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a'lama bihi rasuluhu sallallahu. Wa ma'a'lama bihi rasulahu. Ada. Al-Hiya khairun atau syarrun. Walau zahara minhu al-amalu as-salihu wa ta'atu. Fahada la yujibu mana al-jazma lahu bijannati. Lakin hada yaj'aluna nadu lahu al-jannata. Wa nuhsinu bihi al-dhanna. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Baik, dulu. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, karena masuknya surga, masuk neraka min ilmil ghaib, merupakan bagian dari ilmu ghaib, la ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang Allah kabarkan kepada rasulnya. Mufidul Mustafid habis ini. Ya, bentar lagi. Ya. Amma nahnu adapun kita la fala na'lamul ghaib, adap kita tidak mengetahui perkara ghaib. Kita tidak tahu bagaimana ending kesudahan hidup seorang. Apakah dia di atas kebaikan atau keburukan. Lau dhahara minhu, seandainya nampak dari orang tersebut al amalu saleh wa taat, fa hadza la yujibu lana al jazma lahu bil jannah. Ini pun tidak menyebabkan kita memastikan dia pasti masuk surga. Ya, namun hal ini menjadikan kita berharap dia dapat masuk surga. Ya, qonu sirbihi adzan, dan kita pun berprasangka baik kepadanya. Nah. Terus lanjut sini. Niko. Kalau di hada Bismillahirrahmanirrahim. zira, zira'in. Dan Nabil Fasik. Nah, ya, kemudian saya membawakan hadis walihah dakwah oleh karena itu Nabi SAW bersabda, inna hadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, layak amal bi amali ahli jannah, benar-benar beramal dengan amal penduduk surga, hatta bayakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, hingga jarak antara dia dengan surga cuma sejengkalannya. Baik sedikit walil kitab, artinya dia sudah beramal-amal soleh. Ternyata kitab Allah, takdir Allah mendahului ketetapan dia masuk surga. Artinya kitab Allah, takdir Allah menentukan dia min ahli nar. Akhirnya menjelang kematiannya, fa ya'malu bi amali ahli jannah, fa ya'malu bi amali ahli nar. Dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka, maksiat, kesyirikan dan yang lainnya. Akhirnya fa yadkhuluha. Ya, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, akhirnya. Iya dan billah. Wa inna rajula, dan ada seorang layak malu bi amali ahli nar, ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta layak baqa bainu wa bainaha illa dhira'un. Ya, hingga ya, jarak yang tersisa antara dia dengan surga itu cuma sejengkal aja, fayasbiqu alaihi kitab, dengan neraka itu cuma sejengkal aja karena dia beramal amalan neraka. Namun ketetapan kitab Allah di Lauhul Mahfudz mendahuluinya. Akhirnya fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Maka dia pun beramal dengan amalan penduduk surga dan dia pun masuk surga. Al-amalu bil khawatim. Jadi amal ini acuannya adalah ending. Wa nahnu la na'lamu khawatim, sedangkan kita enggak tahu ya, khawatimnya gimana? Ya. Wa nahnu la na'lamu khawatim. Mada yukhtamu li hadzal rajul? Seseorang itu diakhiri hidupnya gimana? Walidah mar'ah, bagaimana seorang wanita ini? Namun hal ini tidaklah mencegah untuk kita berhusnudzon kepada seorang muslim, kita mengharapkan kebaikan untuknya, kita berburuk sangka kepada orang fasik, pelaku maksiat. Kita mengkhawatirkan keburukan bagi dia. Inilah mauqif sikap ahli kaum muslimin minasyahadati bil jannati wan nar. Ya, inilah sikap kaum muslimin ya, terhadap memastikan seorang masuk surga atau masuk neraka. Tapi ingat tadi ya, ya ingat tadi ya, keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah juga oleh Syekh Utsaimin di Riyadhus Shalihin. Ya, terkadang kita boleh memastikan seorang masuk surga masuk neraka karena keimaman dia, karena ketokohan dia. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, maka kita boleh mengatakan Imam Ahmad bil jannah, Imam Syafi'i bil jannah. Ya. Emangnya kalau enggak di surga Imam Ahmad di mana? Neraka. Enggak, kalau kaum muslimin menyatakan demikian boleh. Berdasarkan sabda Nabi tadi, antum syuhada Allahi fil ardh. Kalianlah para saksi Allah di muka bumi. Kata Asyuyuti, hadzal al-ayy al-mukhatabun bidzalika minas sahabah wa man kana ala sifatihim minal iman. Yang diajak bicara oleh Nabi, kalian adalah persaksi saksi Allah di muka bumi. Ini kan hadis ini bermuara dari apa? Sabda Nabi, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Siapa yang orang yang mati yang kalian puji dia dengan kebaikan, maka dia mendapatkan surga. Antum syuhada Allah bil ardh, kata Nabi. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Ya. Nah, Suyuti saya punya itu hasiahnya Asindi. Hasiahnya Asindi dan hasiah As-Suyuti dari hadis An-Nasa'i. Dari hadis An-Nasa'i. Hadis tadi hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, kata Nabi antum syuhada Allah bil ardh, kata Imam Suyuti. Dicetakan itu gabung antara hasiah Asindi dan hasiah Suyuti. Ai mukhatabun, yang diajak bicara oleh Nabi adalah sahabat, waman kana ala sifatihim minal iman. Dan siapa saja orang-orang yang memiliki sifat seperti sahabat, yaitu keimanan. Suyuti mengutip bahwasanya Ibnu Tain mengatakan yang mukhatab itu khusus untuk sahabat. Ya, sahabat. Tapi kata Suyuti enggak. Yakhtas bisiqat wal muttaqin. Namun itu khusus siapa saja untuk orang yang memiliki keimanan. Ya. Siqat dan ketakwaan. Maka mereka memastikan surga bagi orang-orang yang memiliki keimanan, ketokohan, bukan sekedar kesolehan. Kalau sekedar kesolehan, kita punya teman, punya ustaz, punya syekh bahkan yang soleh, yang berilmu, yang bertakwa, wafat, gak boleh kita pastikan surga. Namun yang bisa pakati keimamannya, ketokohannya, maka boleh. Ya, Syekhul Utsaimin menjelaskan ini rinci di Syarah Riyadhus Shalihin. Ibnu Taimiyah jauh-jauh hari sudah menjelaskan hal itu. Ya. Dan As-Suyuti juga di Hasyiah Sunan An-Nasa'i. Nah, barakallahu fiik. Terus kita lanjut ke perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wala nukaffiru ahadan min ahlil qiblati bidanbin wala nukhrijuhu anil Islam bil bi amalin. Kita tidak mengkafirkan seorang pun karena ya dari kalangan ahlul kiblat karena sebuah dosa, enggak boleh. Ahlul kiblat enggak boleh dikafirkan karena sebuah dosa. Ini manhaj Khawarij. Wala nukhrijuhu anil Islam bi amalin. Kita tidak mengeluarkan dia dari Islam karena sebuah amal yang bukan pembatal keislaman. Ya. Perhatikan di sini. Ini banyak orang keliru nih. Ya, akhirnya mereka jadi Murji'ah atau Khawarij. Bahkan ada yang punya mazhab Abu Janda. Abu Janda mazhabnya ialah Islam tanpa mengkafirkan. Allahu musta'an. Islam tanpa mengkafirkan. Tahu Abu Janda pernah ngangkat poster gitu, saya Islam, yes, tanpa mengkafirkan. Itu mazhabnya. Jadi ada orang mau ke gereja, mau apa, enggak ada, enggak kafir udah. Mau murtad enggak kafir. Lihat dulu maksudnya apa. Ini Jahmiyah. Ya, ini Jahmiyah. Mau orang ngomong apa, mau cela Nabi enggak kafir, lihat maksudnya. Ini Jahmiyah. Ini Jahmi kata para ulama, ini Jahmi. Ya. Kalau mazhab Syekh bin Baz apa kemarin yang kita baca buku? Pernyataan dari Syekh bin Baz. Nah. Kalau ada orang yang melakukan kekufuran, apa kata Syekh bin Baz? Mau diapain? Hah? Ditanya maksudnya apa? Dikafirkan baru diajarin. Sebagian orang ajarin dulu baru kafirkan. Itu mazhab siapa itu? Kalau mazhab ulama, udah itu kufur dia, baru diajarin. Kufurkan dulu, baru diajarin. Ini kita anggap nih kafir, baru diajarin. Kalau ada pemerintah kaum muslimin enggak mau juga bawa ke kodi, baru ditegakkan hujah sama kodi 3 hari. Ini pernyataan Lajnah. Ya. Namun orang-orang sini banyak ikut Syekh Ibrahim Ruhaili. Ya. Saya sebut itu biarin namanya, biar tahu. Ya, ngikut Syekh Ibrahim Ruhaili. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, meninggalkan kalam Syekh bin Baz. Ya, dan alhamdulillah buku yang kemarin kita baca itu sudah diterjemahkan. Dan sudah mendapat izin dari penulis yang merupakan murid Syekh bin Baz. Ya, murid dari Syekh bin Baz. Ya. Nanti kalau ada orang maksud Syekh bin Baz bukan itu, kita tanya ke penulis buku itu. Syekh, ada yang benar kan ya? Beliau ini yang belasan tahun mutalaki sama Syekh bin Baz. Ya, penulis buku Akhwal Syekh bin Baz bil Udzur bil Jahal. Jadi ada orang yang seumur hidup enggak pernah lihat batang hidung Syekh bin Baz secara langsung. Mau gaya-gaya, maksudnya bukan begitu, nanti kita adukan ke beliau. Kalau ada yang bilang, maksud Syekh bin Baz bukan begitu, kita aduin ke beliau. Ya, Syekh Badar Al-Utaibi juga udah mewanti-wanti. Ya. Nanya di mana? As'ab maksudnya. Bukan kita terbang ke sana. Ya, barakallahu fik. Ya. Fadal dibaca di sini. Harga, baca harga. Thank you. Baik, ini permasalahan takfir, permasalahan berbahaya. Benar. Enggak boleh sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. Khawarij. Ya. Khawarij. Kalau mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mengkafirkan pelaku syirik akbar itu muwahhid. Mengkafirkan syirik akbar khawarij. Ini mazhab Ahlussunnah dari dulu sampai hari ini. Ya, jangan dikaburin. Kalau ada orang ngafirin pelaku dosa besar karena di zina, itu ada dai itu di Sulawesi. Dai ngawur ya. Dia ceramah di kantor polisi atau apa. Ya, dia bilang yang apa korupsi itu mati kafir kata dia. Subhanallah. Siapa namanya itu? Dainya lucu. Udah tenar sekarang viral. Dia ceramah di kantor polisi di Makassar. Itu tuh yang apa suka ini korupsi lah. Yang korupsi, matinya mati kafir kata dia. Ya Allah. Ini khawarij nih. Ngeri banget ini. Hah? Iya, orang Sulawesi. Ya mungkin itu kali. Lucu-lucu orangnya lucu. Masuk TV dia. Hah? Iya, Allah Akbar. Mati kafir katanya. Korupsi mati kafir. Ya Allah. Ini kok ini khawarij ya. Khawarij ya. Nah, ini juga ada distorsi. Seolah-olah ini apa definisi pakem Ahlussunnah. Pelaku dosa besar tidak boleh dikafirkan. Yang dikafirkan adalah pelaku pembatal keislaman. Dibelokin pakem ini. Yang mengkafirkan pelaku pembatal keislaman dibilang khawarij juga. Ini ngaco. Distorsi ini. Ini distorsi namanya. Nah, pengalihan definisi. Ini definisi siapa? Definisi? Enggak ada definisi Ahlussunnah seperti itu. Ya, lanjut. Baik. Kata saya Saleh Fauzan, permasalahan takbir permasalahan yang berbahaya. Ini penting sekali, terlebih khusus di zaman sekarang. Iltabasa fihil haq bil batil. Karena sudah tersamar antara hak dengan kebatilan. Ala katsirin minan nas. Ya, di banyak orang disebabkan kebodohan. Banyaknya klaim ngaku-ngaku berilmu. Padahal mereka enggak ngambil ilmu mereka dari ulama. Ya, enggak ngambil ilmu dari ulama-ulama kita. Ulama kita banyak. Syekh bin Baz, Al-Imam bin Baz. Ya, enggak diambil, orang ngambil dari yang lain. Walam yatalaqaw al-ilm an ahli ilm. Mereka tidak bertalaki dari ulama-ulama seperti itu. Akhirnya mereka apa? Yukhbituna bi hadzal amr. Mereka serampangan dalam bab ini. Ya, serampangan dalam bab ini. Tapi barakallahu fikum. Pelaku kekufuran dikafirkan. Dibilang khawarij. Subhanallah. Mesti tegakin hujah. Ya. Hujah telah tegak kata Syekh bin Baz dengan turunnya Al-Qur'an. Ya, orang kafir sudah tegak hujah dengan diutusnya Nabi kata Rasulullah SAW. La yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun tsumma la yu'minu bi wala ji'tu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi, Nasrani yang mendengar namaku kemudian tidak beriman kepadaku dan risalah yang kubawa, maka dia adalah penduduk neraka. Cukup dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau negakin hujah ngetok-ngetok rumah orang kafir satu-satu? Rumah uskup Belo kita ketok, eh uskup Belo ini Islam, mau berislam enggak? Hujah nih. Siapa? Diutusnya Nabi udah hujah, diutusnya Quran. Ya liunzirakum bihi wa man balag, agar aku menyampaikan kalian hujah dengan Quran ini dan siapa saja yang sampai kepadanya Al-Quran. Kata Syekh bin Baz, udah semuanya. Nah, mereka membelokkan mesti ada pemahaman hujah, paham hujah. Kalau paham hujah siapa yang paham? Hatta musyrikin Quraisy enggak paham. Bahkan Allah sifati mereka kal'an'am, seperti hewan ternak. Memang hewan ternak bisa berpikir. Ya Syuaibu, mana fuhu katsirun bima taqul, kata kaumnya Syuaib. Kami enggak paham apa yang kalian omongkan. Kaumnya Syuaib enggak paham. Hujah nampak, hujah telah turun. Ya. Hai, sebagian orang begitu, mesti ada satu-satu berhadapan hujah. Kalau kayak begitu, ya, Nasrani enggak ada yang kafir, Hindu enggak ada yang kafir. Mereka tahu ada Nabi Muhammad SAW, enggak beriman, enggak kafir udah. Kalau mesti satu-satu, ya. Kalau mesti satu-satu, enggak kafir. Nah, paham enggak sini? Nah, sebagian orang salah paham lagi, kalau dikafirkan otomatis mesti dibunuh. Ini beda. Pelabelan dan had. Pelabelan kafir, kata Syekh bin Baz, kalau kapan saja kita melihat orang melakukan kekufuran, dikafirkan. Kata Syekh bin Baz, mal mani, memangnya apa yang mencegah zaman sekarang, kecuali dia di pedalaman yang enggak bisa mengangkat kebodohan dia. Nah, terus ya, masalah pelabelan beda dengan had. Had itu hukuman mati. Kata Nabi SAW, man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Ya, bunuhlah dia. Nah, masalah dikafirkan pelabelan itu beda dengan had. Kalau kita kafirkan pelaku pembatal keislaman, tidak melazimkan kita boleh membunuh dia. Kecuali dia pencela Nabi, boleh kata Syekh Mukbil, bunuh dia walaupun bukan perintah dari ulatul umur. Ya, dan sebagian ulama yang lain. Tapi yang saya tahu Syekh Mukbil yang berfatwa seperti itu. Ada di YouTube suara Syekh Mukbil seperti itu. Dan di internet beredar dan sudah sering diterjemahkan. Nah, misalnya ada orang kuburiun dihadapkan ke kodi, dikasih hujah 3 hari, berpikir enggak mau juga, baru dihukum mati. Paham sini ya? Jadi enggak melazimkan melabeli seorang dengan musyrik. Oh, mesti kafirin dia dong. Lah, apa? Mesti hukum mati dia dong. Halal darahnya dong. Nah, saya enggak paham. Ya. Makanya antum kalau punya uang, udah ya, belilah buku Duror Saniyah, dibaca itu. Duror Saniyah. Ya. Ntar saya kirimin PDF, juga ada lagi Rosail Syakhsiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu bagus. Dan buku yang kita baca ntar, Mufidul Mustafid, itu juga ada bagus. Ya, karena Mufidul Mustafid ditulis oleh Syekh seperti itu. Taib. Lanjut Arga. Baik. Kemudian kata Syaikhul Fauzan, adapun orang yang terjatuh ke dalam naqidun min nawaqidil Islam. Ya, Syaikhul Fauzan tadi bilang di atas apa? Permasalahan takfir, permasalahan khatirah, ya. Permasalahan takfir khatiratun, bahaya sekali. Babul takfir, babul khatir, kata Imam Al-Qurtubi. Bab takfir, bab yang berbahaya. Namun jangan juga sampai-sampai bergampang-gampangan enggak mau ngafirin. Ya, enggak mau ngafirin bisa kafir juga, ada kaidah man lam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim fasaha madzhabuhum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka atau justru malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Kata Syekh Al-Utsaimin, afwan, Syekh Suhaimi, orang yang enggak ngafirin pencela Nabi enggak bisa disebut sebagai murji, tapi kafir. Karena kafirnya pencela Nabi itu ijma', berdasarkan pernyataan Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah ta'ala. Jadi berat ini. Ya, mengkafirkan seorang muslim bisa kafir juga, karena nanti kalimat kafir bisa kembali kepada salah satu dari keduanya. Maka permasalahan kafir, permasalahan takfir, permasalahan khatir, permasalahan yang berbahaya. Ya. Nah, saya menyebutkan permasalahan takfir, permasalahan yang berbahaya. Namun kata sih, amma man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam, adapun orang yang terjatuh ke dalam pembatal, salah satu pembatal keislaman, semisal syirik pada Allah, sihir, istihza biddin, ya, mengolok-olok agama, merendahkan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka ini enggak diragukan lagi, laha adalah syakka fi kufrihi, ini enggak diragukan lagi kekafirannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam pembatal min nawaqidil islami hakamna alaihi biriddati, maka kita vonis dia dengan kemurtatan. Ya, enggak kayak orang dia hati-hati mentakfir, akhirnya kamu kafirin, akhirnya mazhab Abu Janda dia pakai. Kan mazhab Abu Janda apa? Hah? Indonesia tanpa mengkafirkan. Nah, itu mazhabnya Abu Janda. Ada orang datang ke gereja pakai salim, duduk, menggenggam tangan, berdoa di depan pastor. Itu belum kafir dia, bisa jadi hatinya enggak seperti itu, belum murtad. Subhanallah. Kita bantah, dibantah balik sama dia. Dasar takfiri. Ya Allah. Ini saya langsung ya. Saya langsung. Di antara antum juga ada yang tahu ya. Saya langsung itu kayak gitu. Ya. Jadi orang ada yang nanya, "Ustaz, ini ada orang gegabin tangan masuk ke gereja dia muslim. Pakai salib, duduk di gereja dengerin petua pastor, tangannya digenggemin. Terus salibnya taruh di tangannya. Itu dia udah murtad apa belum?" Belum, tanya dulu maksudnya apa. Subhanallah. Ada pengaku nabi. Ini nyata lagi ini. Ini bukannya hoax. Enak aja hoax. Nah, ini real ini. Ya. Ada yang ngaku nabi. Jangan kafirin dulu. Bisa jadi dia itu maksudnya apa. Bisa jadi dia syubhat. Subhanallah. Kepalamu yang udah syubhat. Kita katakan demikian. Kok bisa? Ya. Nah. Subhanallah. Ini bahaya ini kayak begini. Jahmiun berkeliaran. Mana lagi tadi? Wal khuruj min dinin. Mana sekali? Nah, kita perlu hukumi dia keluar dari agama Islam. Wa nukaffiruhu bidzalik. Kita kafirkan dia dengan perbuatan tersebut. Karena dia terjatuh naqidan ke dalam sebuah pembatal min nawaqidil Islam yaqtadi riddatahu wa kufruhu. Ya, yang mengharuskan dia menunjukkan akan kemurtatan dan kekafiran dia. Amma man kana dzanbuhu duna ridha. Adapun yang dosanya bukan kemurtatan, semisal minum khamr, makan riba, berzina, ya, meminum yang memabukkan, mencuri, ini kabirah mubiqat. Ya. Yang membinasakan, khatiratun jiddan, sangat berbahaya. Lakin la nahkum ala murtakibiha bil kufri. Namun kita tidak memvonis orang yang terjatuh ke dalamnya dengan kekafiran. Ini udah dibaca belum? Bal? Ini? Belum. Kita enggak vonis dengan kafir. Enggak kayak tadi penceramah yang lucu yang lagi viral itu. Ya, bilang korupsi mati kafir. Masyaallah. Polisi yang mati yang korupsi mati kafir gitu. Polisinya percaya aja lagi. Ya Allah. Dan lucu ya, dikemas dengan lucu. Saya enggak bisa niruin ya. Gaya dia kan bahasanya khas. Itu ya Pak, banyak di YouTube itu. Ya Allah. Polisi yang korupsi mati kafir gitu. Ini khawarij ini. Ya Allah, ngeri itu. Khawarij ini. Itu dia yang suka ngapir-ngapirin orang. Itu dia itu kayak begitu. Dia bilang Wahabi yang suka ngapir-ngapirin. Nah, ini framingnya Ahmad Zaini Dahlan sampai hari ini. Ahmad Zaini Dahlan memframing Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin. Yang mana? Kuburiyun. Ya kuburiyun yang dikafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kuburiyun bukan kaum muslimin. Yang mengkafirkan kaum muslimin itu pengikutnya dia itu di Makassar itu yang lucu itu. Ya, polisi korupsi mati kafir. Ya Allah. Allah musta'an. Nah, ini yang khawarij. Lanjut, Zaki. Mubinun. Wal-muqtazilah yang kama taquluhu wal mu'min tunkisu wa tufassiku lakin la yuqalu innahu kafirun hadha madhhabu ahli sunnati wal jama'ati min hadhihi mas'alati al-'azimah. Baik. Bal naqul orang yang terjatuh ke dalam dosa besar kita katakan dia beriman dengan keimanannya tapi fasik dengan dosa besarnya. Atau katakan kita katakan dia beriman tapi kurang imannya. Ini adalah keyakinan ahli sunnati wal jamaah terhadap pelaku dosa besar. Kita tidak kafirkan mereka hanya karena dosa besar yang tidak sampai allati lam tabluq hadd asyirki wa riddati, yang belum sampai kepada ya, batas kemurtadan dan ya, kekufuran syirik dan kemurtadan. Ya, namun kita vonis mereka dengan kefasikan, dengan kurang keimanan. Ini berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan. Ya, yang bukan kesyirikan. Kalau yang mengkafirkan kesyirikan, muwahid. Ya. Saya pernah ditanya ketika sama seorang ustaz, ketika saya katanya, antum kok sering banget ini bahas itu, ya. Habisnya antum juga sih yang bahas bahwasanya yang mengkafirkan pelaku syirik Khawarij. Nah, ya saya bahas gantian. Gitu saya bahas gantian. Ini mimbabil muqabalah aja. Nah, terus dibilang lagi, ya, memangnya ada enggak di zaman salaf yang mengkafirkan pelaku syirik akbar itu langsung kafir tanpa hujah dulu? Saya tanya lagi, memangnya ada enggak di zaman salaf kuburiyun gitu, kuburiyun di zaman salaf ada enggak kuburiyun? Ada enggak? Enggak ada wujudnya. Ya, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesyirikan kubur pertama kali terjadi di dunia Islam itu di zaman Fatimiyun di Maghrib atau di Mesir. Ya, di Maghrib atau di Mesir. Setelah abad 4 Hijriah. Ya, setelah abad 4 Hijriah, artinya di salaf itu enggak ada. Mereka lah yang pertama kali mengadakan maulid Hasan, Fatimah, Husain, akhirnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka lah yang pertama kali mengagungkan kubur. Ini orang Rafidhah. Akhirnya ditiru oleh kaum sufi. Jadi di masa salaf itu enggak ada kuburiyun. Enggak ada. Adapun kisah yang dinisbatkan Imam Syafi'i ya ngalap berkah di kuburan Abu Hanifah, enggak ada, itu dusta. Ya, dusta. Tapi barakallahu fikum, ya. Justru di salaf itu enggak ada wujudnya. Kalau ada, ya dianggap. Ya. Makanya Syekh Abdullah Al-Jarbu menyatakan salaf ketika mereka mentakrif mendefinisikan orang kuburiyun itu dengan gulu. Seperti gulunya Yahudi Nasrani. Seperti gulunya Yahudi dan Nasrani. Kan kaum Yahudi yang menjadikan kubur sebagai masjid. La'anul al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang mereka jadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Jadi kuburiyun di definisi salaf itu gulu, kaum gulu. Seperti gulunya Yahudi Nasrani. Jadi enggak masuk ke dalam tatanan kaum muslimin. Ya, paham enggak sini? Jadi terbalik kalau ditanya, memangnya di masa salaf ada yang langsung kuburiyun di kafir? Loh, di masa salaf enggak ada kuburiyun. Enggak ada. Ya iya enggak ada, kalau ada ya selesai. Ya, enggak ada. Nah. Baik, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Kita tanya lagi. Lakinnahkum bil fasaqah, gitu ya. Ini khilafan lil Khawarij wal Mu'tazilah yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan. Dan mereka menghukumi peminum khamr sebagai kafir, orang yang berzina kafir, makan riba kafir. Ya, ini kesesatan waliyadu billah, ini kesesatan yang nyata. Ya. Nah, kalau khawarij itu tambah tendeng aling-aling kalau bahasa kita. Di dunia kafir, di akhirat kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah, banciknya khawarij kata ulama. Kenapa? Di dunia Mu'tazilah enggak mau ngecap kafir, tapi di akhirat neraka selama-lamanya. Neraka selama-lamanya. Wal Mu'tazilah yaqulun, Mu'tazilah berkata, ya, pelaku dosa besar keluar dari Islam. Ya. La yadkhul fil kufur, tapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Nah, ini dia berada di sebuah manzilah baina manzilatain, di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Dia tidak kafir, tidak juga muslim. Namun kalau dia mati, maka dia kafir. Dia dikekalkan di neraka sebagaimana dikatakan oleh khawarij, dan kedua mazhab ini batil. Ya, kalau kata Syekh Tarifi, harusnya apa dari konsekuensi mazhab Mu'tazilah? Harusnya kalau di dunia tidak mukmin, tidak kafir, harusnya di akhirat tidak surga, tidak neraka. Kan begitu. Tapi Mu'tazilah di akhirat apa? Pasti neraka. Pelaku dosa besar. Maka mukmin yang masih punya iman, walaupun dia terjatuh ke dalam dosa di antara dosa-dosa besar, ya. Ya. Wal mukmin yabqa mahu asul iman. Mukmin tetap ada asal iman dari dia, walaupun dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Dan dosa besar ini mengurangi imannya dan membuat dia menjadi fasik. Ya. Namun tidak dikatakan dia kafir sebagaimana madhab, inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dari permasalahan yang penting ini. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.